Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada mukaddimah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam kitab beliau ini yang beliau jelaskan tentang kedudukan ilmu tentang asma wa sifat di dalam agama ini. Beliau mengatakan yang pertama bahwasanya ilmu ini merupakan salah satu bagian dari tiga tauhid. Yang tentunya hal ini menunjukkan tentang pentingnya. Kemudian beliau mengatakan fa manzilatuhu fid dini 'aliyatun wa ahammiyatuhu 'azimah wa la yumkinu ahadan an ya'budallaha 'ala al-wajhi al-akmal hatta yakuna 'ala 'ilmin bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi liya'budahu 'ala basirah. Kedudukan ilmu ini dalam agama tinggi dan memiliki kepentingan yang sangat besar. Tidak akan mungkin seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna sampai dia berada di atas pengetahuan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Atau dengan kata lain, sampai dia betul-betul mengilmui tentang asma wa sifat. Kenapa? Liya'budahu 'ala basirah, agar dia beribadah kepada Allah di atas basirah. Jadi kesimpulan dari paragraf ini khanifillah yang menunjukkan pentingnya ilmu tentang asma wa sifat, yaitu apa? Dikarenakan dengan mengetahui dan mengilmui asma wa sifat, dia akan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Qala Allah taala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Perhatikan ayat ini, walillahil asmaul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang husna, fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengannya, yaitu dengan nama-nama yang husna tadi. Tayyib. Wa hadha yashmalu du'a al-mas'alati wa du'a al-ibadah. Dan ini yaitu perintah fad'uhu biha mencakup doa masalah dan doa ibadah, karena doa terbagi menjadi dua. Sebagaimana telah kita lewati dulu dalam jenis-jenis ibadah, ada doa masalah dan doa ibadah. Taim. Dan berhubungan dengan kesempurnaan peribadatan ikhwanifillah yang bergantung dengan ilmu tentang asma wa sifat, perhatikan kalam Ibnul Qayyim di catatan kaki nomor 1. Kalam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa akmalun nasi 'ubudiyatan al-muta'abbidu bi jami'il asma'i wa sifat allati yattali'u 'alayha al-bashar. Nukai mengatakan manusia yang paling sempurna peribadatannya yaitu seorang yang beribadah dengan keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Tayyib. Yang kita ketahui dari nama-nama dan sifat, kita beribadah dengannya. Naam. Sebagaimana ini telah kita baca kayaknya ya. Hah? Sudah. Tayyib. Kemudian telah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu, ketika kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu As-Sami'ul 'Alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Tentunya ketika kita beribadah menghadirkan nama-nama tersebut, Khanifillah. Naam, qiraatul Quran misalnya. Allah Maha mendengar sehingga tidak perlu kita naam sum'ah, yaitu memperdengar-dengarkan amalan kita agar didengar manusia kemudian mendapatkan pujiannya. Karena Allah As-Sami' Al-Alim Maha tahu. Maha tahu apa yang kita niatkan. Tidak akan mungkin kita menyembunyikan niatan-niatan yang buruk. Dan sebaliknya, semua yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti juga tahu. Nah, walaupun manusia tidak mengetahuinya. Kemudian berhubungan dengan doa. Wa du'a'u biha huwa ahadu maratibi ihsa'i asma'illahi azza wa jal. Wa baqiyatul maratib hiya hifduha wa 'adduha wa fahmu ma'aniha wa madluliha. Dan berdoa dengan nama-nama Allah termasuk salah satu dari tingkatan-tingkatan ihsa' terhadap nama-nama Allah. Nah, telah kita lewati dalam hadis ikhwani fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Nah, mana ihsa' ini? Man ahsaha, di antara salah satu tingkatannya yaitu dengan berdoa menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Adapun tingkatan-tingkatan ihsa' yang lain yaitu dengan menghafalnya. Jadi butuh kita menghafal Asma'ul Husna, wa'adduha, dan na'am menghitungnya, yaitu mengumpulkan nama-nama tersebut. Wa fahmu ma'aniha, dan memahami makna-maknanya. Wa madluliha, dan penunjukan nama-nama tadi. Nama tersebut menunjukkan apa? Na'am, ini maksudnya. Nah, ini ihsa' terhadap nama-nama Allah. Sehingga seorang yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam hadis man ahsaha dakhalal jannah, ia berusaha untuk menghafal kemudian mengumpulkan nama-nama tersebut sampai 99, kemudian memahami maknanya dan apa yang ditunjukkan oleh nama tadi, juga apa, berdoa dengannya. Karena Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Baik. Kemudian faedah berikutnya, setelah tahu kita bahwasanya doa terbagi menjadi dua tadi. Dan kedua-duanya dicakup dalam perintah ini, fad'uhu biha. Berdoalah kalian dengannya. Mana yang lebih utama antara doa masalah dan doa ibadah? Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa inna jinsan du'ai alladhi huwa sana'un wa ibadatun afdal min jinsin du'a alladhi huwa su'alun wa talab. Sungguhnya jenis doa yang itu berupa pujian dan peribadatan lebih utama daripada jenis doa yang itu berupa permintaan na'am dan apa, dan talab, sama soal wa talab, permintaan dan apa, dan harapan-harapan. Menunjukkan apa, doa ibadah jenisnya ikhwan fillah lebih utama daripada doa ul masalah. Qala wa in kana al mafdhul qad yufaddalu 'ala al-fadhili fi mawdhi'ihi al-khass bi sababin wa bi asya'in akhar. Walaupun sesuatu yang itu kurang utama terkadang diutamakan atas sesuatu yang lebih utama pada tempat-tempat yang khusus dengan sebab dan hal-hal yang lain. Nah, kama anna salata afdalu min al-qira'ati wal qira'atu afdalu min adh-dhikri alladhi huwa thana' wa adh-dhikru afdalu min ad-du'a alladhi huwa su'alun wa ma'a hadha fal maqdulu lahu amkinatun wa azminatun wa ahwalun yakunu fiha afdalu min al-fadili minhu. Naam. Dan ini perincian yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi ada kondisi asal, ikhwan fillah. Asalnya jenis doa ibadah itu lebih utama daripada jenis doa masalah. Kedua ibadah yang ada padanya apa? Puji-pujian dan ibadah kepada Allah. Sedangkan doa masalah yang berisi padanya permintaan kita. Walaupun terkadang yang kurang utama ini bisa apa? Bisa lebih utama daripada yang apa? Diutamakan. Maksudnya apa? Terkadang doa ibadah, doa masalah itu bisa lebih utama daripada doa ibadah pada tempat-tempat yang khusus. Nah, dengan sebab dan hal-hal yang lain. Misalnya akhwani fillah, seperti apa? Doa di hari Arafah. Doa di hari Arafah. Dan terlebih lagi bagi mereka-mereka yang berkumpul di padang Arafah, saat itu doa masalah sangat apa? Sangat utama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu doa doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Taim contohnya. Kama anna salata afdal min al-qira'ah, sebagaimana salat itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an. Dan membaca Al-Quran itu lebih utama daripada berzikir yang itu berisi puji-pujian. Perhatikan. Jadi kalau dari jenisnya, jenis membaca Al-Quran dengan berzikir yang berisi puji-pujian kepada Allah, itu lebih utama mana? Asalnya lebih utama membaca Al-Quran. Karena itu termasuk di antara utama-utama zikir. Tayyib. Demikian pula wa dzikru afdalu min ad-du'a alladhi huwa su'alun. Dan zikir itu lebih utama daripada apa? Doa yang berisi permintaan. Oleh karena itulah perhatikan doa Nabi Allah Yunus ikhwan fillah. Dalam keadaan beliau berada di perut ikan dan di kegelapan yang dalam dari lautan itu. Apa yang beliau minta kepada Allah? Apakah kemudian dengan lisannya meminta, ya Allah selamatkanlah aku? Tidak, tapi apa? Dengan apa? Dengan zikir dan pengakuan kesalahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini contoh dari para anbiya ini. Karena tahu bahwasanya lebih utama daripada naam dia meminta di situ. Naam pengakuan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naam pengakuan tentang kedzaliman kita. Tapi afani fillah wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini fal mafdhulu lahu amkinah. Naam fal mafdhul lahu amkinah. Bersama dengan ini, sesuatu yang itu ketika dibandingkan pada posisi yang kurang utama memiliki tempat-tempat amkinah wa azminah, dan memiliki zaman-zaman wa ahwal, dan keadaan-keadaan yakunu fiha afdalu minal fadli minhu, yang bisa pada perkara-perkara tadi, pada tempat atau zaman atau keadaan bisa menjadi lebih utama daripada apa? Daripada sesuatu yang fadil, sesuatu yang lebih utama ketika diperbandingkan. Paham ini? Karena apa? Memperbandingkan mana yang lebih utama dan mana yang kurang utama, ikhwan fillah, ini memang butuh fikih yang mendalam. Berarti kita butuh tahu asalnya dulu. Jenisnya, kalau jenis doa ibadah itu asalnya lebih utama daripada doa masalah. Kemudian jenis sholat itu lebih utama daripada membaca Al-Quran, karena dalam sholat sendiri sudah tercakup bacaan Al-Quran. Kemudian jenis membaca Al-Quran lebih utama daripada berzikir. Nah, ini jenis secara umum. Cuma terkadang pada beberapa kondisi ini bisa keluar dari hukum asal ini. Contohnya, nah misalnya, taib setelah sholat, nah amalan yang paling utama di sini adalah zikir yang berisi apa? Berisi puji-pujian kepada Allah. Maka setelah sholat fardu itu yang paling utama untuk diamalkan adalah seorang berzikir, bukan membaca Al-Quran. Nah di situ. Nah, berarti pada waktu tertentu atau khanifilah di tempat tertentu, ya di tempat tertentu, di situ Allah Subhanahu Wa Taala utamakan zikir yang berupa soal, misalnya berupa permintaan kepada Allah, untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebutuhannya. Taib. Demikian pula ketika di Ka'bah misalnya, di situ tawaf utama daripada sholat sunnah. Dan di Arafah ketika seorang wukuf, di situ berdoa dengan doa meminta kepada Allah, meminta hajat kita itu lebih utama. Dan seterusnya, wallahu ta'ala alam. Ini mengenai derajat keutamaan. Qala hal baina naw'aini talazum? Apakah antara kedua jenis doa ini ada talazum, yaitu saling keterkaitan satu sama lain? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna du'a yuradu bihi doa'ul ibadah wa doa'ul mas'alah wa yuradu bihi majmu'ahuma. Wahuma mutalaziman. Sungguhnya doa dimaksudkan dengannya doa ibadah dan doa mas'alah. Dan terkadang diinginkan kedua-duanya. Dan keduanya khanifilah mutalaziman, dua perkara yang saling terkait. Kenapa? Fa inna du'a al-mas'alati huwa talabun. Namun huwa talabu ma yanfa'u da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu wa yadfa'u. Sebab doa mas'alah adalah permintaan tentang perkara yang bermanfaat bagi orang yang berdoa, meminta kemanfaatan. Dan permintaan untuk apa? Untuk disingkap perkara-perkara yang memadharati, dan untuk ditolak perkara-perkara yang bermadharat tersebut. Jadi berarti inti dari doa masalah, khanifilah, kita meminta sesuatu yang bermanfaat bagi kita, atau apa? Meminta agar dipalingkan dari kita keburukan atau dihilangkan. Nah, wa kullu man yamliku dur wan naf fa innahu huwal ma'bud. La budda an yakuna malikan lin naf'i wad durri. Fa huwa yad'u lin naf'i wad durri du'a al mas'alah wa yad'u khaufan wa raja'an du'a al ibadah. Dan setiap yang memiliki kemampuan memberikan mandarat dan kemanfaatan, maka itulah yang diibadai. Dan tidak mampu memberikan kemanfaatan dan kemandaratan kecuali Allah, maka dia yang berhak untuk diibadai. Tayyib. Labudda an yakuna malikan linnaf'i wadhurri. Dan mesti harus ada zat yang memiliki kemampuan memberikan manfaat dan mandarat. Tayin, ini jelas. Maka dia berdoa untuk mendapatkan kemanfaatan dan kemadarat dan na'am tayin, terhindar dari mandarat dengan doa masalah, dan dia berdoa dengan penuh rasa takut dan harap dengan doa ibadah. Jadi ketika kita meminta ada rasa harap, ada rasa takut tidak terkabulkan doanya, ini doa ibadahnya. Ketika kita minta secara langsung dengan mulut kita, ini doa masalahnya. Ini fa'ulima anna naw'aini mutalaziman. Baik, maka diketahui bahwasanya kedua jenis ini mutalaziman, kedua jenis doa tadi. Fakullu du'ain, nah, fakullu du'ai ibadah mustalzimun li du'ai masalah. Wa kullu du'ai masalah mutadhamminun li du'ail ibadah. Perhatikan ini kesimpulannya. Kullu du'ai ibadah mustalzimun li du'ai masalah. Semua doa ibadah qanifillah melazimkan di situ ada doa masalah. Kenapa kita katakan mustalzim? Karena walaupun kita tidak mengungkapkan dengan lisan-lisan kita permintaan, tapi itu apa? Mustalzim, ya. Tayyib. Melazimkan untuk apa? Meminta kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang beribadah mesti meminta agar ibadahnya diterima. Meminta agar mendapatkan pahala. Ini. Taim. Kemudian wa kullu du'a'i mas'alah mutadhamminun li du'a'il ibadah, dan semua doa masalah terkandung di dalamnya doa ibadah. Kenapa? Karena doa masalah itu sendiri merupakan ibadah, dan mesti orang yang berdoa itu ada harap-harap, cemas. Harap agar doanya dikabulkan, dan cemas kalau sampai tidak dikabulkan, dan ini adalah ibadah. Paham? Ini pembahasan mendalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dipahami dengan baik. Kemudian berhubungan dengan maqam doa, ya, kedudukan doa di dalam din, di dalam agama kita, khanifillah, memiliki kedudukan yang tinggi, dan telah tersesat padanya dua golongan. Dikatakan di sini wa fi hadzal maqami ghalatun, wa fi hadzal maqami ghalita ta'ifatan minan nas. Pada kedudukan doa ini telah keliru dua golongan dari manusia. Al-ula ta'ifatun dhannat anna al-qadar as-sabiqa yaj'alu ad-du'a'a 'adimal fa'idah. Yang pertama, satu golongan yang menyangka bahwasanya al-qadar as-sabiq, yaitu takdir yang telah terdahulu, menjadikan doa itu tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi golongan yang pertama ini berkeyakinan kalau takdir itu sudah jelas, takdir yang telah terdahulu, menjadikan apa, doa tidak ada faedahnya. Kenapa? Karena seorang sesat, seorang mendapatkan hidayah, seorang dapat rezeki, semuanya sudah ditetapkan. Sehingga menurut mereka tidak ada faedahnya doa, karena sudah ditetapkan takdir secara keseluruhan. Ini siapa mereka ini? Wa haula'i humul mutafalsifah wa ghulatus sufiyah. Mereka ini adalah ahli filsafat dan orang-orang sufi yang hulu. Wa qalu in kana qad qudir fala budda min wusuli. Dal 'abdu aw lam yad'u. Mereka mengatakan apabila telah ditakdirkan, maka mesti akan mencapai hal tersebut, yaitu akan didapat, baik si hamba tadi berdoa atau tidak berdoa. Wa illam yakun qad qudir fala sabila ila husulihi da'a aw lam yad'u. Dan apabila tidak ditakdirkan, maka tidak akan mungkin untuk mencapainya, baik si hamba tadi berdoa atau tidak berdoa. Ini alasan mereka. Atsaniyah yang kedua, wa ta'ifatan dhannat anna bi nafsi du'a'i wa talabi yunalul maqlub wa annahu mujibul husuli. Nah, kalau mau ada alnya, haknya dihilangkan. Wa annahu mujibul husul. Naam. Haknya dibuang. Yang kedua, yang menyangka bahwasanya doa dengan sendirinya ikhwan fillah itu seorang bisa mencapai tujuan, mencapai yang diinginkan. Dan mesti doa itu apa? Doa itu naam bisa mencapai apa yang diinginkan, mujibul husul. Naam. Qala madhhab ahli sunnati fi maqami du'a huwa anna du'a'a naam qudira bi sababin. Fa in wujida sababu wujida ma rutiba alayh wa in lam yujad sababu lam yujad. Sedangkan madhab ahli sunnati wal jamaah pada kedudukan doa ini khanifuna bahwasanya doa itu ditakdirkan dengan sebabnya. Memang nah, semuanya telah ditetapkan takdirnya khanifuna, dan doa itu sendiri juga ditetapkan dengan sebabnya. Maka apabila didapati sebabnya, maka akan didapati juga apa yang menjadi dampak dari doa tadi. Dan apabila tidak didapati sebabnya, maka tidak akan didapati juga dampaknya. Nah, dengan ini kita bisa mensinkronkan naam bahwasanya apa? La yuraddu al-qadar illa doa. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Maksudnya fa'inillah. Naam, bukan berarti kemudian dengan doa takdir-takdir berubah, tidak. Doa itu sendiri juga termasuk perkara yang ditakdirkan. Naam, tayin. Maka adanya doa ya telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Sehingga dengan doa tadi seseorang bisa selamat yang asalnya berada di naam dalam musibah atau kecelakaan. Dan seterusnya. Maka seperti misalnya doa panjang umur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau umur panjang di atas sunnah, umur panjang di atas kebaikan. Boleh tidak? Boleh kalau ada takdir di atas kebaikan. Nah, karena doa ini sendiri pun nah telah apa? Ditakdirkan. Nah, cuman karena kita tidak tahu takdir kita yang terdahulu apa ya, tidak. Yang kita tahu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk banyak berdoa dan untuk berusaha, maka itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan. Nah, jangan seperti orang-orang sufi ya, yang kemudian sudah tidak ada fungsinya doa itu. Karena takdir sudah ditetapkan, untuk apa kita berdoa? Tayyib. Dan faedah berikutnya berhubungan dengan adab menyembunyikan doa. Adab ikhfa'id doa. Adab menyembunyikan doa. Yang dinukilkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa fi ikhfa'i du'a'i fawaid minha. Annahu a'zamu imanan. Pada penyembunyian doa itu ada faedah-faedah, di antaranya itu lebih besar keimanannya. Kenapa? Li'anna sahibahu ya'lamu annallaha yasma'u du'a'a al-khafi. Dikarenakan orang yang berdoa itu ketika doa secara lirih, dia sembunyikan doanya, tidak perlu dikeras-keraskan atau bahkan pakai mikrofon. Kenapa? Karena yakin orang yang berdoa ini tahu bahwasanya Allah Maha mendengar. Allah masih mendengar doa-doa yang dilirihkan ini. Ini yang pertama, menunjukkan lebih besar keimanan orang yang berdoa. Yang kedua, wa annahu a'zamu fil adabi wa ta'zim, dan bahwasanya demikian itu lebih besar dari sisi adab dan pengagungan terhadap Allah. Wa amlahu fit tadarru'i wal khusyu', dan lebih tandas Dari sisi apa? Tadarruk wal khusyuk, perendahan diri kita dan kekhusyuan. Kenapa? Karena kita sedang meminta. Masa meminta teriak-teriak. Tapi kadang ketika meminta dengan diri, nah ini lebih besar dari si adab, pengagungan terhadap yang diminta. Nah, dan juga lebih khusyuk. Wa ablaghu fil ikhlas, dan lebih tandas dari sisi keikhlasannya. Wa annahu ad'a ila dawami talabi wa su'al. Nah, dan lebih mendorong untuk terus-menerus meminta. Karena sesuatu yang diucapkan dengan diri. Nah, wa adamil malali wa ta'am, dan lebih mendorong untuk tidak jemu dan tidak capek. Kenapa? Karena kita meminta dengan diri, tidak teriak-teriak. Tidak kalau teriak-teriak. Nah, sebentar sudah capek. Wa annahu ab'adu min anil qawa'idi wal musyawishat, dan lebih jauh dari apa? Dari qawa'id, hal-hal yang akan memutusnya, dan musyawishat, hal-hal yang mengganggu. Wa annahu ab'adu an hasadil hasadah li'annahu ni'mah, dan itu lebih jauh daripada hasad, orang-orang yang hasad. Kenapa? Karena seorang bisa berdoa itu nikmat. Jadi intinya menyembunyikan doa itu memiliki faedah-faedah yang besar. Dan karena kita tidak sedang meminta kepada apa? La tad'un al-asam wala ghaiban. Kalian sedang tidak meminta zat yang na'am tuli, bukan pula apa? Zat yang na'am tidak hadir, yang gaib. Maksudnya tidak menyaksikan kalian, tapi kalian sedang berdoa kepada Sami'an Basirah, dan yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi tidak perlu keras-keras dalam berdoa. Minta dengan diri, minta dengan memelas, dan penuh harap. Ini tentang doa. Adapun melampaui batas dalam berdoa, insyaAllah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Taib. Barakallahu fiikum, nafta'i bihadzal. Thank you.